بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. مسلمين ومسلمات، mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis عن أبي بكر رضي الله عنه قال خسفت الشمس ونحن عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام النبي صلى الله عليه وسلم يجر ثوبه مستعجلا حتى أتى المسجد وثاب الناس فصلى ركعتين فجلي عنها ثم أقبل علينا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا الله حتى يكشفها أو كما قال حديث صحيح رواية البخاري. Daripada Abi Bakrah radhiyallahu anhu, kata dia, telah berlaku gerhana matahari dan ketika itu kami berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini cerita dekat kita tentang fenomena alam yang menjadi tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara tanda kebesaran Allah ialah berlakunya gerhana, sama ada gerhana itu matahari ataupun bulan. Dan benda ni bukan berlaku zaman kita, bahkan berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Bakrah, waktu kami duduk sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba matahari gerhana. Faqama an-nabi sallallahu alaihi wasallam yajurru thawbahu musta'jilan. Nabi ni bangkit kelangkabut. Musta'jilan maksudnya kelangkabut. Bila tengok aja matahari gerhana, Nabi bangkit dalam keadaan musta'jilan, dalam keadaan kelangkabut. Pegang kain dia, lari pi. Hatta atal masjid. Sehinggalah Nabi sampai di masjid. Berbeza Nabi dengan kita. Kita buat pulang kamera ambil gambar, upload dekat Facebook gambar gerhana bulan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila tengok aja gerhana, segera Nabi ke masjid. Wasaban nas, orang berhimpun ramai. Nabi sallallahu alaihi wasallam pada zaman tu menjadi tumpuan dan menjadi perhatian semua orang. Nabi buat apa orang tengok, Nabi buat apa orang ikut, Nabi buat apa dijadikan contoh oleh orang. Bila jadi gerhana, semua orang tak pernah mengalami benda tu. Itu pertama kali gerhana. Bila jadi, semua nak tengok Nabi nak buat apa. Nabi pergi ke masjid. Semua pakat pergi masjid. Fasalla raka'atain. Nabi sembahyang sunat gerhana 2 rakaat. Sembahyang sunat gerhana ni macam mana tuan-tuan? 2 rakaat. Sembahyang sunat, lepas takbiratul ihram, baca doa iftitah. Lepas tu baca Fatihah, lepas tu baca surah, lepas tu rukuk, lepas tu i'tidal, sami Allahu liman hamidah, baca Fatihah lagi sekali, lepas tu baca surah lagi sekali, lepas tu rukuk, lepas tu i'tidal, lepas tu sujud, lepas tu dua antara dua sujud, lepas tu sujud, lepas tu bangkit rakaat kedua, bangkit rakaat kedua Fatihah, lepas tu surah, lepas tu rukuk, lepas tu i'tidal, surah, baca Fatihah, lepas tu surah, lepas tu rukuk, lepas tu i'tidal, lepas tu sujud. Dua rakaat yang pada tiap-tiap rakaat itu dua kali Fatihah dan dua kali surah. Itu sembahyang sunat gerhana yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekiranya dibuat di masjid ataupun dibuat di surau ataupun di tempat-tempat berhimpun ramai, dia ada khutbah. Kalau kita buat di rumah, tak payah ada khutbah lah. Jadi kita khutbah bini kita dengar, dua orang saja pun. Di masjid ataupun di surau, dia ada khutbah. Khutbah tu mesti membawa perhatian semua orang kepada mengingatkan mati. Itu isi khutbah dia. Mesti membawa perhatian semua orang kepada mengingatkan mati. Pasal apa? Pasal fenomena gerhana ini adalah fenomena yang melibatkan alam cakrawala. Ya, apabila Allah Subhanahu Wa Taala kalau dia nak buat, dia boleh gelincirkan cakrawala ini daripada jalan dia sehingga bertembung di antara satu sama lain yang boleh membawa kepada kemusnahan seluruhnya. Maka bila berlaku gerhana, itu tanda kebesaran Allah. Allah boleh atur matahari dan juga bulan dan juga bumi duduk pada satu garisan yang sama. Kalau Allah boleh atur benda tu macam tu, Allah juga boleh izinkan benda tu bertembung sama-sama sendiri. Maka bila berlaku benda ni, Nabi SAW pergi ke masjid, wasaban nas, berhimpun orang ramai semua, fasalla rakaatain, Nabi sembahyang dua rakaat. Summa aqbala alaina, habis sembahyang Nabi beralih mengadap kepada makmum semua. Wa qala Nabi SAW, Nabi bersabda, inna syamsa wal qamar ayatani min ayatillah. Nabi kata sesungguhnya matahari dan bulan ini adalah dua tanda di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nabi beritahu benda tu. Dia cerita matahari, cerita bulan, cerita bumi, cerita planet-planet, cerita alam yang ada di angkasa sana, ini adalah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Fa iza ra'aitum minha syai'an, Nabi kata apabila hampa tengok ada benda tak kena jadi pada benda-benda ini. Ada benda tak kena dengan matahari ini. Matahari patut terang, tiba-tiba jadi gerhana. Ada benda tak kena dengan matahari. Ada benda tak kena dengan bulan. Bulan yang sepatutnya terang, tiba-tiba terlindung dan gelap. Ada benda tak kena dengan bulan. Nabi kata, فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهَا شَيْئًا, apabila hampa tengok berlaku ada benda tak kena kepada benda ni, فَصَلُّوا, Nabi kata sembahyanglah. Sembahyanglah. وَدْعُوا اللَّهَ حَتَّى يَكْشِفَهَا, berdoalah kepada Allah, minta selamat. Sehinggalah tersingkap gerhana itu. Minta Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan kita daripada apa-apa kemungkinan malapetaka yang berlaku. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu, kata dia, salla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat as-subhi bil Hudaybiyah fi isri samai kanat min al-lail. Falamma sarafa أقبل على الناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تدرون ماذا قال ربكم قالوا الله ورسوله أعلم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكواكب wa amma man qala mutirna bi naw'i kadza wa kadza fa dzalika kafirun bi wa mu'minun bil kawakib aw kama qala hadis sahih riwayat Imam Muslim. Daripada Zaid bin Khalid al-Juhani, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang subuh bersama dengan kami di Hudaybiyah. Dan kalau kita pergi Mekah, Hudaybiyah ni tempat yang mesti kena pergi. Pasal apa? Pasal ada kandang unta di situ. Jadi bin ambil gambar dengan unta. Hudaybiyah ini tempat banyak cerita. Dia ada perjanjian, jadi di situ perjanjian Al-Hudaybiyah. Dia juga diterima sebagai salah satu tempat untuk kita berniat ihram bagi orang yang nak buat umrah dan sebagainya. Dia kata di sini, Nabi SAW pada satu pagi sembahyang subuh di Hudaybiyah. Yang pada malamnya hujan turun. Malamnya hujan, pagi esok Nabi sembahyang subuh di Hudaybiyah dengan sahabat. Falamma sarafa, bila selesai sembahyang bagi salam, aqbala 'alan nas, Nabi beralih mengadap kepada makmum. Ini menjadi kebiasaan dan menjadi satu amalan kerap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas sembahyang, Nabi kalau dia ada ingat nak bagi tahu apa-apa benda dekat sahabat, lepas sembahyang dia beralih cakap. Menjadi kebiasaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walau sah, walau tak kira, Nabi ada ingat satu benda nak apa, habis sembahyang bagi salam, Nabi beralih, Nabi cakap. Banyak hadis yang meriwayatkan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam buat ini. Di antaranya hadis yang kita baca ni, malamnya hujan, pagi esok Nabi sembahyang subuh di Hudaybiyah. Habis sembahyang, Nabi beralih mengadap kepada makmum yang ada di belakang. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hal tadruna madza qala rabbukum?" Nabi beralih, Nabi kata, "Hampa tahu tak Tuhan hampa kata?" Nabi tanya macam tu. "Hampa tahu tak Tuhan hampa kata apa?" Qalu, "Allah wa rasuluhu a'lam." Sahabat kata, "Kami tak tahu. Allah dan Rasul lebih tahu." Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qala Allah azza wa jal." Nabi kata Allah berfirman di dalam satu hadis kudsi. Tuhan kata, "Asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir." Tuhan kata dalam satu hadis kudsi, manusia hadup bangkit pagi-pagi ini ada dua macam. Tuhan kata, ada yang bangkit pagi hal keadaan dia beriman kepada Allah. Ada hak bangkit pagi kafir dia kepada Allah. Tuhan kata begitu. Fa amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi fa dzalika mu'minun bi wa kafirun bil kaukab. Adapun orang yang beriman itu, Tuhan kata, ialah orang yang apabila hujan turun, dia kata hujan ini bi fadlillah wa rahmati. Dia kata hujan ni kerana rahmat dan juga kelebihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kata lagu tu, dia ni mukminun bi. Tuhan kata dia beriman kepada Allah. Maksud dia apa? Orang yang apa juga benda jadi, dia relate dengan Tuhan. Dia beriman kepada Tuhan. Hujan turun, alhamdulillah, dia kata segala puji bagi Allah, bagi mai hujan, hujan ni rahmat daripada Allah. Dia beriman kepada Allah. Dia tengok ada satu malapetaka jadi, dia kata masya-Allah, dia kata apalah satu balak ujian daripada Allah. Semua benda hak jadi, dia patah balik pergi dekat Tuhan. Dia ni mukminun bi, Tuhan kata dia beriman dengan aku. Baik, sebaliknya, wa amma man qala mutirna bi naw'i kadza wa kadza fa dzalika kafirun bi wa mu'minun bil kaukab. Tapi ada pun orang yang apabila jadi satu-satu benda, hujan turun, dia kata betul ya dah, kemarin ramalan cuaca kata. Dia tak sandak benda tu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila dia bangkit-bangkit, tengok-tengok jadi. Oh, dia kata patutlah. Kemarin dia kata burung tu bunyi kuat sangat. Dia tak sandak apa yang jadi itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang macam ni, kafirun bi. Tuhan kata dia kafir dengan aku. Dia lupa aku bila satu-satu benda jadi. Dia tak nampak Allah. Dia duk nampak benda lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Dia kata, saya batuk ni tak tahu. Dekat 2 bulan, batuk tak mau nak baik. Lah-lah sekali pergi kena ayam gula batu tu macam kutih tu. Dia cakap lagi. Betul. Dia minum ayam gula batu tu sebagai ikhtiar. Sebagai sebab musabab. Tapi sembuh tu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kok mana pun dia kena balik ke Allah dulu. Dia kata alhamdulillah lah. Dia kata hari tu batuk sampai 2 bulan. Lepas 2 bulan Allah Ta'ala bagi aku baik. Tak tahulah orang suruh buat macam-macam, terai macam-macam. Tapi hak penghabis sekali gula batu lah. Dia kata tapi Allah Ta'ala saja nak bagi izin dengan gula batu. Cantik. Setengah orang, dia tak nampak benda tu. Secara sedar atau secara tak sedar. Dia tak nampak Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi ke dia benda ni. Dia tak nampak. Tak nampak tu sebagai tanda engkar dia atas nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hadis itu hadis sahih, riwayat Imam Muslim. Di dalam sebuah hadis, riwayat daripada Ibni Abbas radhiyallahu anhu, kata dia, mutiran nasu ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, asbaha minan nasi syakir wa minhum kafir. قالوا هذه رحمة الله وقال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون صدق الله العظيم أو كما قال. حديث صحيح رواية إمام مسلم daripada pada ابن عباس رضي الله عنه. Kata dia, pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam hujan turun. Bila turun hujan, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, asbaha minan nasi syakir wa minhum kafir. Bila hujan turun, Nabi kata manusia ni dalam menerima hujan ni ada 2 macam. Satu syakir. Depa bersyukur dengan Allah bila hujan turun. Yang kedua kafir. Depa kufur dengan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat kata, waqalu, dan kata sebahagian daripada orang ni, hadhihi rahmatullah. Bila hujan turun, dia berkata, alhamdulillah, ini rahmat daripada Allah. Dia sanak dekat Tuhan. Waqala ba'duhum, laqad sadaqa naw'u kaza wa kaza. Sebahagian lagi kata apa? Memang betul ramalan cuaca ni. Kata hari ni hujan, hujan cukup. Kita ada tak kata lebih dulu? Ada. Terlupa, bukan apa, bukan kita nak menafikan hujan tu Tuhan bagi, tapi kita ni terlupa, kata Tuhan yang bagi hujan tu terlupa. Kita lebih nampak ramalan cuaca semalam ni. Ramalan cuaca kata dijangka negeri-negeri, dia sebut 1, 2, 3, 4, 5 negeri ni dijangka ribut petir, dia kata, dan hujan apa semua. Satu tengok-tengok isu, ribut petir hujan sungguh. Dandan, kita tu dandan. Dia pergi dekat ramalan cuaca. Dia tak pergi dekat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Siapa dia lagu tu tuan-tuan? Kita. Selalu lagu tu. Nabi SAW kata apa? Bila hujan turun, manusia ada 2 macam. Satu, syakir. Dia kata bersyukur kepada Allah. Dia kata hujan ni, hazihi rahmatullah. Dia kata ini rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa qala ba'dhum. Tapi ada sebahagian lagi, bila hujan turun, laqad sadaqa nau'u kaza wa kaza. Depa kata memang betul dah ramalan bintang sekian-sekian mengatakan hari ini hujan sungguh. Manusia akan ada dua macam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa nazalat hadhihi al-ayah. Kerana inilah Tuhan turunkan ayat ni. Firman Allah, fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Tuhan turun ayat ni. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang. Ni, hadud-hudud tak lagi kita nanti baca ayat tak lagi ni. Ayat yang menceritakan tentang hal hak kita baca mukadimah. Menceritakan tentang peredaran dan perjalanan bintang-bintang di langit. Mawaqi' ataupun tempat-tempat beredarnya nujum, bintang-bintang ini adalah bukti kuasa Allah. Tuhan tentukan rute dia, Tuhan tentukan jalan dia. Dia berjalan pada jalan yang ditentukan Tuhan. Kalau dia derail, kalau dia tergelincir, dia keluar daripada rail yang ditentukan oleh Tuhan, dia berlaku satu malapetaka besar di angkasa sana. Antara satu planet dengan satu planet berjalan tu bukan jalan suka hati. Dia berjalan mengikut ketentuan Allah. Mengikut mawaqi', dia kata. Mengikut jalan-jalan yang ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Waqa'a ni maksudnya letak. Mawaqi' tempat Tuhan letak. Tuhan dah tentu dah planet Marikh ni duduk tang mana, dia kena duduk orang tu. Tuhan dah tentu dah matahari, bulan, bintang, bumi ni mana route dia, mana laluan dia, maka dia kena lalu di laluan itu. Dan dia tidak pernah bantah kepada mawaqi', kepada jalan-jalan yang Allah tentukan. Matahari yang hebat tu, hebat matahari ni tuan-tuan, berapa ribu kali ganda bumi. Hebatnya matahari ni sampai orang nak pergi dekat dia pun tak boleh, boleh lebur kita kalau kita pergi dekat dia. Matahari yang hebat tu bergerak mengikut ketentuan Allah. Kita hak halui, hak kecil, hak kerdil ni, hak duk challenge Tuhan ni. Matahari makhluk Allah macam kita juga, makhluk Allah, kita dicipta oleh Allah. Tapi matahari itu tak bantah Tuhan. Maka Allah sebut dalam Quran, dia kata fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Dan aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang ni. Wa innahu laqasamun law ta'lamuna. Tuhan kata dan itu adalah sumpah besar kalau hampa tahu. Bila Allah bersumpah dengan mawaqi', dengan jalan-jalan nujum, dengan jalan-jalan bintang, Tuhan kata itu sumpah besar. Kalau hampa mengaji ilmu falak, hampa tahu tentang alam cakrawala ni, hampa tahu besarnya Allah Subhanahu wa taala. Ada sahabat kita duk mengaji ni terlibat dengan apa nama double apa ni? Double track kaitan api ni. Ada patah. Dia patah. Macam mana kompleksnya pembinaan double track ni. Engineer bahagian buat tracking saja. Engineer hak nak bahagian buat sistem. Dia buat sistem saja. Tu nak make sure sistem kaitan api. Tentu tengok dalam Astro baru ni ada satu gambar. Dia tajuk dia Unstoppable. Unstoppable. Bagus kalau tengok. Cerita pasal kereta api, tentu tak boleh berhenti. Tak kabut ke? Orang putih dia boleh buat cerita tu. Dua jam, kita duduk tengok kereta api tu. Dua jam. Bukan kata tak cemui. Tak bangkit, minum ayam, gaji pun tak. Duduk tengok apa nak jadi, apa nak jadi. Punya pandai orang putih ni. Unstoppable. Nak cerita kereta api tak boleh berhenti. Main dengan helikopter terjun ke atas bumbung turun pergi nak bagi kereta api berhenti je pasal tak boleh berhenti ni. Polis ni habis satu negeri berapa Amerika dia dah berapa wilayah dia tu kereta api ni rupi tak boleh berhenti ni semua dekat apa nama hentian kereta api ni polis pergi tunggu tahan kereta api pasal dia rumah laju baru kereta api belum cakap lagi planet atas langit tu dia buat gila dia memusi tak orang mati dia luruh tapi jatuh di tadi kelubang ke mana kata karut kata tak. Dalam bentuk kecil tu matahari, dalam bentuk kecil kereta api tak boleh berhenti pun cemas bermain. Tuan-tuan boleh bayang tak kalau sekiranya tu hak Tuhan buat tu bergerak di atas angkasa tu dia pergi jadi gila, dia terkeluar daripada rail dia, dia terkeluar daripada laluan dia, macam mana nak jadi. Kita tengok gambar-gambar ni, kita kena relate ni dengan benda yang Tuhan buat ni. Sistem yang Tuhan buat ni, manusia tak lewat. Kerana manusia tak boleh buatlah, maka Allah bersumpah dalam ayat ni dengan benda tu. Benda yang manusia tak boleh buat. Nampak tuan-tuan? Bila Allah bersumpah wal asri, demi masa, manusia tak boleh. Tak boleh nak mencipta masa ni, tak boleh. Maksudnya apa tuan-tuan? Tahun ni umur kita 50, kita nak gostan pergi 49, tak boleh. Itu maksudnya masa. Masa tu pun kita cuma boleh manage je. Boleh urus saja masa, tapi kita tak boleh menguasai masa. Kalau kita boleh kuasai masa, kita boleh pusing patah balik. Eh, kata aku umur 50, berapa rasa lagu nak pergi 30 balik? Kita tak boleh. 50 dia nak pergi 51, dia tak pergi 30. Masa tu, maka kerana kita tak boleh nak kontrol masa, kita hanya boleh manage, boleh uruskan masa, tapi tak boleh kontrol masa, maka Allah bersumpah dengan masa. Satu benda yang manusia tak ada kuasa dalam benda tu, Allah jadikan dia sebagai sumpah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah sumpah tentang mawaqi' an-nujum, tentang laluan bintang-bintang ni. Tuhan kata wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim. Ni, aku sumpah dengan laluan bintang ni, kalau hangpa tahu betapa besarnya laluan bintang ni, apa akan tahulah kenapa aku pilih dia untuk dijadikan sumpah aku. Itu dia. Innahu laquranun karim. Lepas tu baru Tuhan kata, sesungguhnya Quran itu adalah kitab yang sangat mulia. Aku sumpah nak beritahu dekat hangpa, kata Quran ini laquranun karim, satu kitab yang sangat mulia. Betul ke Quran ini mulia dalam hidup kita? Kita tanya kita. Setahun berapa kali kita khatam Quran? Kalau betul kita menerima kata Quran ini mulia dalam hidup kita, hari-hari kita baca Quran. Hari-hari. Kita komit dengan amalan tu. Kita compulsorykan Quran dalam hidup kita. Kok mana cerita pun, jaga awal ke, jaga lambat ke, pagi macam mana pun, Quran mesti kita baca. Tapi oleh kerana kita tidak melihat Quran ini sebagai laquranun karim, satu kitab yang mulia, maka kadang-kadang pejam celik seminggu kita tak baca Quran langsung. Ini muhasabah diri. Kita kena buat diri kita ni sampai ke satu tahap, kalau tak baca Quran rasa macam bersalah sangat hari itu. Kita tetapkan masa, aku kok mana pun lepas subuh mesti baca Quran, tak boleh banyak sikit. Kita tetapkan benda tu, kok mana pun, by hook or by crook, aku mesti tiap-tiap hari, tidak akan berlalu satu hari tanpa aku membaca Quran. Dan kalau tak baca ni, dia berasa guilty, dia rasa bersalah, dia berasa macam ada benda kita tak buat, ada benda tak complete dalam hidup kita. Sampai tahap tu, alhamdulillah, kita terima kasih dekat Tuhan, pasal Tuhan bagi benda tu kat kita. Pasal apa? Pasal Tuhan bersumpah dalam Quran, demi mawaqi' an-nujum, demi laluan bintang-bintang di langit, innahu laquranun karim. Quran itu adalah kitab yang sangat mulia. Fi kitabim maknun. Tuhan kata Quran itu berada di dalam himpunan kitab yang terpelihara. Tuhan janji dia pelihara Quran ni. Tuan-tuan siapa buat apa? Tuan-tuan masuk internet ni, apa yang musuh tak buat dengan Quran ni? Dia pakai poyak Quran, dia pakai buat calik ungkok dia. Tunjuk dalam internet. Menyakitkan hati orang Islam satu dunia. Dia pakai poyak Quran, dia pakai bakar. Dia pakai ambil Quran buat lapik tempat tudung tandas. Dia pakai tunjuk macam-macam. Allah Subhanahu wa taala tetap pelihara Quran. Hang buatlah macam mana pun, hang sakitkanlah hati orang Islam macam mana pun, Quran tetap macam itulah, daripada diturunkan zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kiamat, Quran tak akan ditipu oleh siapa-siapa. Ada cubaan untuk nak tipu, nak ubah baris, nak tambah perkataan dan sebagainya, Quran tetap terpelihara. Allah jaga. la yamassuhu illa al-mutahharun. Tidak boleh sentuh Quran melainkan orang-orang yang suci. Dua tafsiran. Tafsiran yang kuat mengatakan al-mutahharun itu malaikat. Quran sebelum turun mai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang boleh menyentuh dan membawa Quran kepada Nabi itu ialah al-mutahharun, iaitu golongan malaikat yang suci-suci. Satu tafsiran. Dan satu tafsiran lagi juga digunakan oleh sebahagian ulama, dia kata la yamassuhu illa al-mutahharun, tak ada ayat sembahyang tak boleh sentuh Quran. Itu juga satu tafsiran. Firman Allah tanzilum mir rabbil alamin, Quran turun dari sisi Tuhan semesta alam. Yang bawa turun Quran ini bukan orang Arab. Yang bawa turun Quran ini, yang bawa mai Quran ini bukan Nabi Muhammad, tetapi Quran mai daripada Allah Tuhan Rabbul Alamin. Tuhan punya kitab suci ini, maka dipanggil Quran ini kalamullah. Ini kata-kata Allah Subhanahu wa taala. Afa bihadzal haditsi antum mudhinun. Tuhan kata, adakah dengan Quran yang begini punya hebat? Adakah dengan Quran yang begini punya mulia? Adakah dengan Quran yang begini punya aku pelihara dia? Antum mudhinun, hampa rasa hina nak beramal dengan dia? Tuhan tanya. Kalau hampa mengaku, kata Quran ini satu kitab yang mulia, satu kitab yang mai daripada Tuhan dan sebagainya, adakah hampa nak beramal dengan perintah Quran, hampa rasa leceh, hampa rasa hina? Bila cakap pasal hukum hudud, oh berasa hina. Tuan-tuan, sampai dalam internet dan YouTube keluar pula drama ringkas duk hina hukum hudud ni. Apa ke benda ni? Hang orang Islam, hudud itu hukum untuk orang Islam. Hang orang Islam pi hina hukum tu. Bukan orang bukan Islam dah, orang Islam pi hina hukum tu. Orang Islam menghadapi masalah apa? Masalah tak percaya dengan agama sendiri. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Sehingga kan hampa menggantikan rezeki yang Allah bagi dengan mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Awak ni hampa jadi macam ni tuan. Allah bagi rezeki dekat hampa, hampa dustakan Allah. Berbalik kepada hadis tadi ni, dia kata apa? Apabila hujan turun, manusia terbahagi dua. Nabi kata satu syakir, satu kafir. Satu dia bersyukur dengan hujan, satu lagi dia kafir bila hujan turun. Yang bersyukur ni orang yang macam mana? Bila hujan turun, dia kata ini rahmat daripada Allah. Dia bersyukur dengan Tuhan. Yang kafir ni macam mana? Bila hujan turun, oh dia kata betul lah kemarin ramalan cuaca kata. Dia kafir dengan Tuhan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sekadar meramal itu tidak salah. Tapi mesti yakin bahawa apa pun yang jadi itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia ramal kata hujan, hujan sungguh, hujan tu kehendak Allah. Kalau dia ramal kata hujan, tiba-tiba tak hujan, memang Allah yang menentukan turun ataupun tak turunnya hujan. Macam tu punya i'tiqad ada dalam hati, itulah dalam surah Al-Qul Huwallah dia kata apa? Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Apa maksud Allahus samad? Allah tempat bergantung segala-galanya. Apa benda pun dia refer balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita insya-Allah. Kita menggunakan Nurul Ihsan jilid 2. Masih lagi dalam surah Al-Hijr. Surah Al-Hijr yang diturunkan di Makkah. Muka surat 289. 289 kita sambung ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad ja'alna fis sama'i burujan. Ha, dia mai cerita hak mukadimah tadi. Walaqad ja'alna fis sama'i burujan. Dan sungguh telah kami jadikan pada langit itu beberapa buruj, 12. Buruj ni apa dia? Bintang-bintang. Gugusan bintang. Allah sebut dalam ayat ni, dan kami jadikan di langit sana gugusan bintang. Dan bintang tu dia kata apa? Bintang 12. Bintang 12 tu apa dia? Yang pertama dia hamlun. Ini dalam bahasa Arab. Hamlun makna dia biri-biri. Dalam bahasa orang yang apa tu, tengok ilmu bintang dia panggil apa? Horoskop. Horoskop ni Hamlun bintang Aries. Bintang Aries itu Hamlun. Yang kedua dia kata Saurun. Bahasa Arab panggil Saurun. Saurun makna dia lembu. Lembu ni pun isu panjanglah ni. Kan? Ni isu Saurun ni panjang. Kan? Saurun makna dia lembu ataupun dalam bahasa apa horoskop dia kata Taurus. Taurus. Yang ketiga dia kata Jauzaun. Jauza ataupun maksudnya apa? Twin, twin. Kembang. Kembang. Ataupun dalam bahasa horoskop dia kata Gemini. Gemini, Gemini. Itu. Yang ketiga saratan. Saratanun. Ataupun dalam bahasa kita saratan makna dia ketam. Ataupun dalam bahasa horoskop Cancer. Bintang Cancer. Yang orang duk tanya ustaz, ustaz bintang apa? Bintang apa? Ya. Dia beranak bulan berapa, dia ada bintang apa? Kan? Lepas tu pakai duk buka pula. Dulu seorang abang rajin orang duk buka bahagian tu. Apa kata horoskop kita hari tu? Kan horoskop kita, kita bintang Leo. Misalnya Leo kata apa? Leo kata dia adalah seorang yang penyayang. Woi, dia pun baca-baca eh. Betul ke penyayang aku perungui. Kan? Ini horoskop punya cerita. Ha? Dia ni horoskop. Okey. Dan yang kelimanya Asadun. Asad. Asad makna dia singa, lion. Dalam bahasa horoskop Leo. Bintang Leo. Kemudian Sumbulah. Sumbulah dalam bahasa kita ni makna dia gadis. Gadis. Dalam bahasa horoskop dia kata Virgo. Virgo. Kemudian yang ketujuh dia Mizanun. Tu dalam kitab dia tulis Mizanun. Mizan makna dia apa? Neraca. Kan kita duk mengaji apa dia antara benda yang wajib diimani di sisi ahlu sunnah wal jamaah ialah di mahsyar esok dia ada satu dia panggil mizan. Mizan neraca yang nak timbang amal kita. So bulan yang ketujuh itu dipanggil mizan ataupun neraca. Dalam bahasa horoskop dia panggil Libra. Libra. Yang kelapan dia panggil Aqrabun. Aqrabun makna dia apa? Kala jengking. Kala jengking. Kan dalam hadis Nabi SAW kata dia antara azab yang dikenakan kepada orang yang masuk kubur. Apa dia dia kena? Dia kena aqarib dan juga hayat. Dalam hadis At-Tirmizi dia kata bila masuk dalam kubur ni kalau dia satu orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, satu orang yang main-main dengan agama masa di atas dunia, bila masuk dia akan disengat oleh al-hayat wal aqarib. Hadis kata al-hayat maksudnya ulah-ulah berbisa. Dalam hadis lain dia main cerita syuja'ul aqrab dan sebagainya. Ini hayat. Hayat makna dia ulah-ulah bisa. Wal aqarib dan juga kala-kala jengki. Ada satu kes di satu masjid di sebelah pulau baru ni. Sahabat kita cerita. Apa sahabat kita ada dari kuliah. Dia kerja korek liang. Kerja korek liang. Biasa ada satu jenazah. Sudah muda. Umur 30. Umur 30. Lepas semayang jenazah di masjid. Nak angkat mai kubur. Tak boleh berat. Berat. Dia angkat tak naik. Panggil lagi tambah orang angkat tak naik. Angkat tak naik. Dia panggil ustaz atau imam. Tok imam masjid tu dia hafaz Quran. Panggil dia, dia pun tak mani kata apa. Angkat jugalah. Tapi simpan. Bapak ramai cempung-cempung angkat. Dia turun daripada masjid. Nak pergi ke liang. Jatuh pula. Jatuh. Kabut semua. Pakat dia angkat juga. Nak uluh masuk dalam liang ni, ya Allah punya susah. Yang dia tanya ni bukan dia nak cerita aib jenazah tu. dia pun tahu tak bagus cerita benda tu, walaupun orang pakat duk cerita pasal benda tu jadi di depan mata orang ramai. Cuma dia nak tanya pasal dia yang duduk dalam liang yang sambut mayat ni. Dia kata, ustaz, dia kata saya nak tanya macam mana nak buat. Dia kata mayat tu tak boleh kalih menghadap kiblat. Wal'ayyazubillah. Nak kalih pergi menghadap kiblat, dia bantah, dia ketegak, dia tak mau nak kalih. Kalih tak boleh, kalih tak boleh. Dia nak duduk tegak lalu tu, kiblat duduk di kanan ni. Kalih tak boleh, kalih tak boleh. Turun main tiga orang duduk tolak ke belakang, tak mau balik. Dia pun istighfar, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, baca lah macam-macam. Dia kata lah, dia paling pipi ya lah, dia paling muka ya, badan tak mau balik, pegang muka tu paling tengkok pergi mengadak. Dia kata badan tak boleh, tak payah buat. Dia kata tak apa, turun orang pun tak boleh. Dia kata kali muka ya, tak ampun dekat Tuhan lah apa pun. Yang kita doa lah semayang-mayang kan, اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. Ya Allah, janganlah fitnah kami selepas daripada mati dia ni. Fitnah lah ni, bila jadi macam ni orang pakat duk cerita, fitnah lah, tak bagus cerita pasal tak elok satu-satu mayat, tak bagus. Tapi itulah jadinya. Cerita bukan dengan niat untuk nak mengaibkan, tapi dengan niat untuk ambil iktibar. Dia macam mana tu saduk korek tanya. Kita jangan duk buat benda tak elok. Takut kot Tuhan dibagi kat kita macam tu. Na'udzubillah. Saya ingat habis dah cerita. Tak habis lagi. Dia kata, ustaz, esok aja dia kata. Bau busuk. Agak duk heran di masjid ni, busuk apa ni, busuk apa ni. Ubuk dia berlubang. Ubuk dia berlubang, lubang bulat je gitu dia kata. Dia tahu yang saya tahu. Lubang bulat je dia kata. Fih, sampai penting lubang tu busuk dia kata. Kata dia pergi ambil toshlet suluh. Suluh nampak lah sekujung. Padahal kambuh habis semua lah. Tapi nampak sekujung. Mayat tuduh nampak. Tu, kat tudung tu tak ada. Tudung randa tu tak ada. Eh, saya tahu. Saya pergi, saya kambuih balik. Saya cari tangkui, kambuih-kambuih balik. Saya kata, sudah. Tuzah duk pergi tafsir panjang-panjang. Kata dia tu apa, macam mana tu. Kita tak tahu benda ni. Allah subhanahu wa ta'ala sahaja yang tahu benda ni. Na'udzubillah min dzalik. Takut tuan-tuan. Takut. Kita di dunia ni, Tuhan suruh buat apa, buatlah. Tuzah kita pergi duk jadi satu orang yang arogan, pergi jadi satu orang yang sombong, pergi duk cakap lebih kurang tentang agama ni, tosah cakap lagi dalam kubur ni dia nak main hayat wal aqarib ulang hala jengking, tosah cakap yang tu lagi, cakap kata kubur kita jadi gelap sudah lah. Tosah lah Allah subhanahu wa ta'ala saat lagi kalau dia marah, dia pergi tunjuk benda-benda macam ni, pergi tenang ni, bukan ke kita hak mati tu. Anak beranak keluarga hak tinggal menanggung fitnah itu. Pakat-pakat jaga, pakat-pakat pailok diri sendiri. Tak sentiasa duduk. Dengan Tuhan itu saya cari pasal. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, sambung yang tadi ini. Dia kata yang kelapannya akrab. Akrab makna dia kalau jengking ataupun dalam bahasa horoskop dia kata Scorpio. Yang kesembilan, kausun. Kausun makna dia anak panah. Anak panah dalam bahasa horoskop dia kata Sagittarius. Yang ke-10-nya dia panggil Jadion. Jadion ataupun dalam bahasa kita makna dia kambing. Kambing ataupun dalam bahasa nu dia panggil apa? Capricorn. Capricorn. Yang ke-11-nya Dalwon. Dalwon makna dia cebok ataupun timba. Timba. Dalam bahasa horoskop dia panggil Aquarius. Dan yang ke-12-nya hut. Hutun. Hut makna dia ikan. Ataupun dalam bahasa tu dia panggil Pisces. Hut kan cerita Nabi apa dulu yang kena telan dengan hut. Ha? Nabi Allah Yunus alaihi salam kena telan dengan hut. Ha wauta. Hut makna dia ikan. Ikan pau boleh hut. Itu. Jadi semua tu dia kata adalah bintang. Walaqad ja'alna fis sama'i buruja. Itu semua dipanggil buruj. dia kata. Baik. Wa zayyannaha lin-nazirin, dan tujuan kami yakni Allah jadikan buruj atau bintang-bintang di langit itu adalah sebagai hiasan bagi segala orang yang memandang. Oh, itu dia. Tuhan buat bintang-bintang di langit ni sebagai apa? Sebagai satu decoration. Tuhan decorate langit ni. Bila kita tengok bintang-bintang di langit tu, satu decoration, satu yang cantik, satu benda yang boleh menyeronokkan mata yang memandang. Itu Tuhan kata. Wa hafiznaha min kulli syaitanir rajim. Dan juga fungsi yang kedua, kami jadikan buruj bintang-bintang di langit ni apa dia? Dan kami pelihara akan dia, yakni akan langit yang tujuh lapis itu, daripada syaitan yang kena kutuk, daripada masuknya ke dalam langit itu. Setan, dia tak boleh nak melepasi tujuh lapis langit. Dia duk main di awang-awangan ni aja, dia tak boleh nak penetrate langit tu. Dia tak boleh nak menembusi langit tu. Langit yang tujuh tu, syaitan Allah tak izin masuk. Ni satu ayat yang berikutnya dalam surah Al-Hijr ni, dia nanti cerita balik dekat kita. Dia flashback balik cerita yang kata iblis ni asal dia siapa, kematiannya jadi apa, pasal apa. Iblis ni, yang daripada asalnya dia ni siapa, di sisi Allah ni, iblis ni siapa. Sehingga malaikat Allah Al-Muqarrabun ni, malaikat Allah ni kena pergi belajar dekat dia. Sampai satu masa, tiba-tiba bila Allah jadikan Adam alaihissalam, Allah kata, usjudu li Adam, fasajadu illa iblis. Bila Allah jadikan Adam, Allah suruh semua makhluk ada-ada ni sujud kepada Adam. Semua makhluk, segala malaikat, segala apa, semua sujud. Sujud bukan maksud sujud macam kita sujud semayang. Sujud dalam maksud kata memberi hormat. Memberi tahiyah, dia kata. Memberi hormat, tunduk sikit sebagai tanda respect. Kerana itu disuruh oleh Allah. Illa iblis. Melainkan iblis ni, yang pada mulanya orang kanan Allah ni, dia tak mahu. Pasal apa dia tak mahu? Ayat yang akan datang, dia akan cerita detail tentang benda ni. Benda ni kita dah jumpa dah di dalam surah Al-Baqarah. Dia main lagi dalam surah Al-Hijr. Nak cerita tentang buruknya tabiat sombong ini. Dia boleh membawa kepada satu manusia jadi kafir di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. So dalam ayat ni dia kata apa? Syaitan yang direjam tidak boleh masuk ke langit-langit yang dicipta Allah Subhanahu Wa Taala. Illa man istaraqa sam'a. Dia kata melainkan syaitan yang sambang ataupun curi dengar apa-apa khabaran daripada malaikat, yang ini ketika terbangnya dekat dengan langit. Kerja iblis, syaitan, dia nak naik ke langit, Tuhan dah tak bagilah, dah blok lah. Macam mana Dajjal diblok daripada masuk ke Makkah dan Madinah, kita dah baca dalam hadis. Dajjal, dia tak boleh masuk Mekah dan Madinah. Lain tempat, semua dia pergi. Mekah, Madinah, dia tak boleh pergi. Dia sampai, dia nampak malaikat duk jaga di keliling Mekah dan Madinah. Tak boleh masuk. Demikianlah iblis syaitan, tidak boleh masuk ke langit. Walaupun dia tak boleh masuk ke langit, Tuhan kata, illa man istaraqa sam'a. Istaraqa, daripada perkataan saraqa. Kan kita duk baca ayat, as-sariqu was-sariqatu faqata'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakala min Allah. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan tu, as-sariqu. Ini perkataan dia, illa man istaraqa. Melainkan iblis syaitan yang mencuri as-sam'a, curi dengar. Dia nak masuk pergi ke langit, langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dia tak boleh pergi, dia pergi duduk lalu kot tepi, orang Indonesia kata nguping. Nguping, nguping ni apa? Duk curi dengar. Apa yang duk ada di atas langit sana, malaikat apa, duk curi dengar. Benda ni disebut oleh Allah di dalam surah Al-Hijr dan ada disebut di dalam surah Al-Jin. Untuk balik lagi saja buka surah Al-Jin, baca dia punya makna dia. Sama, di sana juga ada cerita tentang jin yang cuba nak curi-curi dengar perbualan malaikat yang berlaku di langit sana. Allah tahu tak tahu mereka buat kerja ni? Allah tahu tak tahu? Allah tahu. Saja Allah biar bagi mereka curi-curi dengar. Baik, apa tujuan dia? Melainkan syaitan yang curi dengar pendengaran ataupun khabaran daripada malaikat ketika terbang dekat langit. Dengan tiada naik setengah akan setengah. Bawa terbang naik dekat langit. Kerana nak dengar perkhabaran yang dibawa untuk beri kepada Tok Bomoh yang menurun syaitan di bumi. Oh. Aduh, jadi Tok Bomoh ni rupanya kawan dengan buk ni. Depa ni pergi curi dengar apa rahsia di atas langit sana, turun main habaq kat Tok Mo ni. Tok Mo ni dengar, duk menurun, duk tabung kemian, duk bunyi lagu tu. Bukan orang lain, dia kata. Adik-beradik juga. Abang tu. Adik-beradik, dia kata. Orang tanya tu, dia pun beradik. Dia lama dah tak main rumah. Tu abang tu. Kawan tu tanya, dia ni gemuk ke kurih? Tok. Tok, panggil. Gemuk sangat dah. Nak kata kurih sangat dah. Tapi pendek-pendek. Biar gemuk lah, tu pula. Kita pun duk cari ni. Gemuk dah, kurih dah, tapi pendek-pendek. Petik jari yang tu. Patut tak main lama dah tahu, dah tahu dah. Terima kasih tu, saya tahu dah sebenarnya. Ni haduk menurun duk ni dengar daripada siapa? Dia kata dengar daripada iblis syaitan yang mencuri-curi dengar rahsia di pinggir langit. Dia kata begitu. Fa atba'ahu shihabun mubin. Maka ikut akan dia oleh bintang yang bercahaya. Dia kata sebahagian daripada iblis syaitan ni kena panah lintang. Bila dia main kilat, sabung, menyabung dan sebagainya, itu sebahagian daripada apa? Panah yang dilontarkan kepada iblis syaitan yang mencuri dengar di langit sana. Membakar ataupun menembus akan dia itu. Itu panah itu. Dan juga apa orang itu kata, taik bintang. Itu juga di antara panah, panah iblis ataupun yang dipanahkan kepada iblis dan juga syaitan. Dia kata iaitu kita lihat bintang-bintang luruh itu. Ha ni apa orang panggil? Meteor apa? Komet. Aduh. Itu juga di antara senjata Allah yang digunakan untuk panah iblis dan syaitan ini. Wal arda madadnaha wa alqaina fiha rawasiya. Dan bumi telah kami hampar akan dia atas air. Dan kami lontar padanya akan beberapa bukit yang besar-besar. Itu dia. Tuhan nak cerita kekuasaan dia. Kita punya muka bumi ni berapa persen air, berapa persen darat. Ada orang mengaji geografi, dia patah benda. Kan, air dah ada berapa persen, darat dah ada berapa persen. Allah subhanahu wa ta'ala guna dalam ayat ni, wal arda madadnaha. Dan bumi, kami hampak bumi ni di atas air. Dia kata. Maknanya ayat banyak daripada darat. Allah kata kami hampak ni bumi ni di atas ayat. Dia kata. Supaya dan Allah lempangkan pula rawasiya. Allah lempang mai pula di atas muka bumi ini beberapa bukit yang besar-besar. Bukit ni apa fungsi dia? Kalau berdasarkan Quran. Wal jibala autada. Tuhan kata, dan kami jadikan bukit itu sebagai autad, sebagai paku bumi. Bukit ni dia punya fungsi dia, kalau ikut Quran, dia ni umpama paku. Itu sebab usaha untuk nak meratakan bukit itu usaha yang mengambil risiko. Semakin banyak bukit digondolkan, semakin banyak bukit dibuang, semakin banyaklah gempa bumi berlaku. Dia macam tu. Dia punya apa nama sunnatullah. Dia punya hukum alamnya begitu. Allah buat bumi ni, dia jadikan bukit ni sebagai autan, sebagai paku. Kita pergi cabut buang paku tu. Apa jadi? Lantai boleh terangkat keluar. Bumi ni, Allah kejapkan bumi ni dengan bukit. Kita pergi dapat tender jual tanah merah. Kan? Jual tanah merah boleh duit. Boleh duit. Akibat dia apa dia? Negeri yang tak pernah kena gempa bumi, tiba-tiba gempa. Punca dia apa dia? Punca dia kerana kita telah merosakkan sunnatullah. Satu peraturan yang Allah buat, kita pergi kacau dia. Traffic light ni peraturan yang kita buat, manusia buat traffic light ni. Kita pergi langgar traffic light tu. Apa jadi? Kemungkinan kemalangan boleh jadi. Lampu merah, kita kena berhenti. Itu peraturan yang kita buat. Kita buat, kita tak patuh. Kita buat traffic light, lampu merah, kita kena berhenti. Kita beralih tengok kiri kanan, kita kata tak ada apa, kita tekan minyak jalan. Kita blind, tak nampak ada satu motor duduk main. Dia duduk main, dia main road, dia hijau. Kita ni pergi belah jalan, pasal apa? Pasal duduk ni. Duduk kata kat bini, orang gila boleh lah, berhenti kereta tak ada. Dia dah cakap boleh, keluar-keluar, bam, kena motor sebiji. Bam, kata kena motor dia. Turun-turun tengok, anak sendiri pula. Ambil. Kalau undang-undang dunia kita buat, kita langgar pun membawa risiko yang macam tu, undang-undang Allah Subhanahu Wa Taala kita pergi langgar, risiko dia lagi besar. Dia macam tu je. Kita kena fikir macam tu. Kena fikir macam tu, baru kita nampak perlunya patuh kita kepada undang-undang Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah, wal arda madadnaha wa alqaina fiha rawasiya, dan bumi telah kami hampang akan di atas hayak, dan kami lontar padanya akan beberapa bukit yang besar-besar supaya tetap dia tidak bergolek-golek seperti mana sampan yang ada muatan. Bila ada paku, maka bumi dikemas, dia tak bergolek, dia tak gempa. Bila kita buang bukit di sana sini, maka gempa mula duk jadi di sana sini. Firman Allah, wa anbatna fiha min kulli syai'in mauzun, dan kami tumbuh padanya, yakni pada bumi itu, daripada tiap-tiap satu yang ditimbang sukan. Itu dia. Tuhan hantar pula atas muka bumi ni, Tuhan izinkan padi jadi. Padi ini adalah tumbuh-tumbuhan ataupun tanam-tanaman yang menghasilkan biji-bijian yang boleh ditimbang dan disukai. Dia punya cerita tu, kaitan dia macam tu. Lagu kita di Malaysia makan nasi, lagu orang putih dia makan gandum. Semua ni tumbuh di atas bumi yang hasilnya itu boleh ditimbang dan boleh disukai. Tuhan sebut dah dalam Quran benda ni. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَيْشِ, dan kami jadikan bagi kamu, yakni pada bumi itu, kehidupan. Di atas bumi ini, Allah bagi ada satu kehidupan di atas muka bumi ini. Kehidupan ni apa dia? Macam-macam benda boleh hidup di atas muka bumi. Bukan manusia saja, bukan binatang saja, bukan tumbuh-tumbuhan saja. Macam-macam benda Allah bagi jadi hidup-hidupan di atas muka bumi ini. Bahkan Allah jadikan di atas muka bumi ini makanan, padi, gandum dan sekalian makanan daripada bumilah tumbuhnya. Itu dia. Macam-macam Tuhan buat bagi tumbuh di atas muka bumi ini. Wa man lastum lahu biraziqin, dan kami cipta mereka itu yang tiadalah kamu beri rezeki baginya. Bahkan Allah cipta di atas muka bumi ini macam-macam makhluk yang bukan kerja manusia bagi rezeki dekat makhluk ni. Ikan hak ada dalam laut, siapa pergi makan dia? Ikan akuarium kita pun kadang-kadang kita terlupa pergi makan. Ikan akuarium kita duk belah dia hari-hari pun kadang terlupa pergi makan. Ikan dalam laut tu, kalau Tuhan bagi kerja kat kita, pergi bagi makan ikan temenung dalam laut tu, tak makan kita. Pasal apa? Pasal kita nak pergi bagi makan dia, apa? Kita duk ingat nak makan dia. Okay? Allah sebut rupanya benda ni dalam Quran. Tuhan kata, وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَزِقِينَ, aku buat ni hidup-hidupan di atas dunia ni, aku tidak minta hampa pergi bagi makan kepada mereka ni. Kita tak bagi makan kepada ikan, kita tak bagi makan ke banyak benda yang hidup di atas muka bumi ni, kita tak bagi makan pun, tapi dia hidup. Siapa bagi makan dia? Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala yang duk bagi makan dia. Dia kata, daripada hamba dan binatang dan juga binatang, sehingga hanya rezeki mereka itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala juga. Itu dia. Semua benda ada di atas muka bumi ini, baik manusia, baik binatang, baik apa, Allah yang duk bagi rezeki kepada semua, termasuk kita sendiri. Kita sendiri pun rezeki siapa bagi? Allah bagi. Gaji duk ada 15,000, 20,000 sebulan. Tuhan tarik selera. Tak lalu makan. Gaji 20,000 sebulan. Tuhan tutup selera je. Dia tutup selera je. Tak ada rezeki lah kat kita. Tak ada rezeki lah. Anak-anak mai tengok kita ni, kata ayah ni anggur yang ayah suka ni. Anggur hitam tak ada biji. Anggur hitam tak ada biji. Sekilo 20 ringgit. Satu pack dia buat 2 kilo 40 ringgit. Ni ayah cukup suka ni. Makan balin perut-perut sebiji-sebiji masuk dalam mulut. Masa Tuhan tak tutup rezeki. Dia tutup rezeki anak-anak bermain. Ayah ni anggur hitam ni tak ada biji. Hak ayah suka ni. Tak berasa nak makan. Sebab apa? Rezeki Tuhan sudah tutup. Anak-anak kupas. Kupas kulit pula lagi. Masa sihat balas dengan kulit-kulit. Bukan tekat kulit. Tak ada basuh pun makan lah. Pergi kedai geng buah pun 1,000. Pergi kedai geng buah pun 1,000 tu. Kan? Tanya ada ni anggur ni manis tak? Dia kata rasa. Pegang pun mulut tak basuh lah. Kalau ada racun-racun depan semua sikit kalau dia apa? Bismillah. Bismillah juga. Tapi tak basuh lah. Peruk baru masuk dalam mulut. Peruk. Sekilo apa? 20. Eh, mahal kah bagi 2 kilo? Tu pasal apa? Rezeki Tuhan bagi. Sekilo apa? 20 bagi 2 kilo. Mereh. Kan? Dia tutup rezeki, anak main kupas. Kupas kulit ni. Kupas bagi nampak isi tu, nampak punya sedap. Suap dalam mulut. Kenyak-kenyak 2 kali, dia duduk keluar dengan lidah. Tak mau. Awak ayah pasal apa? Tak mau. Eh, sedapnya. Aku kata tak mau. Perungih ada lagi. Perungih ada lagi walaupun sakit. Walaupun duduk di hospital tu tak larat. Perungih tu ada lagi. Aku kata tak mau. Baik, ayah. Baik, tak mau. Tuan-tuan, rezeki tu Allah bagi. Allah bagi. Oh, mau kalau ada rezeki ni, bukan tekat nasi sila lah ketak je. No, mi kuah ketam dekat mana? Dekat Tanjung Dawai, no, pi. Apa ni lah ketak tak jauh lah. Mi kuah ketam. Mereka kata tahu mana? Tanjung Dawai. Mereka ada satu kedai tahu mana kah? Pakan minyak sampai berdiri lah mereka ni lah. Maksudnya apa? Rezeki Tuhan duk buka bagi. Tuhan bagi. Jadi dia lalu makan. Dia tutup rezeki tu. Hantuk sahabat ketam apa. Kira nak marah je. Nampak tuan-tuan? Dia nak abang kat kita apa? Rezeki ini Tuhan bagi. Begitu. Ha? Wa in min syai'in illa indana khazainuh. Dan tiada suatu rezeki daripada lain. Melainkan pada kami. Yakni pada Allah lah. Khazanah simpanannya. Dan juga kunci. Tuhan kata rezeki ni kunci khazanah ni aku pegang. Tuhan kata. Maka kerana tu kita tak heran tuan-tuan. Ada orang buat keluar modal juta ringgit nak buat meniaga. Melingkuk. Bukan 100,000. Juta ringgit. Buang. Invest untuk nak buat meniaga. Juta ringgit. Lingkuk. Pasal apa? Pasal kunci kepada khazanah rezeki tu Tuhan yang pegang. Kalau dia nak bagi, ya Allah wa akbar tuan-tuan. Start dengan duk jual ikan saja. Start dengan duk jual ikan di market. Lepas tu ambil satu motor, rupi hantar rumah orang. Lepas tu tangkap satu pickup second hand. Bawa pickup ni, pi jual dalam kampung dan sebagainya. Akhirnya, ada cold storage. Ada satu tempat simpan ni, bilik beku. Cold storage. Simpan stok sampai bertan-tan. Makanan laut ni untuk nak dijual dan hari ni sudah jadi milenial. Siapa sangka? Jumpa dengan cikgu sekolah dia. Cikgu sekolah dia kata, "Eh, hang punya ke ni syarikat ni?" Saya punya cikgu, "Eh, hang itu tingkatan 3 habis ke tak?" Cikgu tanya dia. "Hang itu tingkatan 3 habis ke tak?" Ah, dia kata, "Ambil tingkatan 3 tapi tak dan Faizal." "Tak habislah, makna tak habis." Dia tak ambil, dia kata tiga, cikgu mengajak dia, lalu dia kata tiga, dia kata, habis tu. Tapi tak ambil Pak Izzah. Dan ni syarikat ni hang punya. Alhamdulillah Haji Wai. Millionaire. Mula daripada duk hantar dengan motor, ya, pergi rumah orang. Dia naik, sampai jadi macam tu. Pasal apa? Kunci khazanah Tuhan pegang. Tuhan nak bagi kat siapa? Tuhan tak mau bagi kat siapa? Tuhan nak nanti sat dulu. Bukan tak mau bagi. Nanti sat dulu. Aku nak bagi ke hang. Tapi bukanlah ni. Jatuh bangun. Bukan lebam ya. Melecah dada ni. Duk jatuh bangun dalam meniaga ni. 20 tahun. Baru Tuhan bagi. Rupanya bukan Tuhan tak mau bagi. Dia nak bagi. Bila dia rasa kita dah sesuai untuk terima apa yang dia nak bagi. Leleh balik fikir-fikir. Oh, rupanya dia ada satu rahsia yang tersimpan di sisi Allah. Dan Allah yang mengetahui. Yang orang putih kata, God knows well. Dia berkata, God knows well. Tuhan lebih tahu apa hak baik untuk kita. Bukan kita. Kita duk ingat Tuhan jahat. Pasal apa? Kita dah buang duit banyak. Dia duk bagi kita gagal dalam percubaan kita nak menjaga. No. Allah knows well. Allah lebih tahu apa yang baik untuk kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum. Dan tiada Allah kami turun akan dia sesuatu melainkan dengan kadar yang tertentu. Allah buat turun hujan ni mengikut kadar yang Allah tentukan. Banjir habislah ni. Terengganu kena, Johor kena, Pahang kena, teruk. Allah yang turunkan hujan itu. Dan kadar hujan itu nak turun, Tuhan yang tentukan. Selagi tak mencapai kadar yang Tuhan nak, hantar petersaduk buat apa? Dia akan turun. Sebab kadar itu ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang jadi maslahah bagi hambanya. Allah lebih tahu. Dia bagi itu apa baik, apa tak baik dia. Mungkin dia nak suruh itu sahabat duk kerja apa GPS apa di Komtar. Beritahu kat saya. Bila pi check apa longkang-longkang besar dalam town di sekitar Komtar tu. Peti air buat dah buang dalam tu. Peti air depa buang dalam longkang besar tu. Sampah ni tu saya cakap lah. Sampah ni tu saya cakap lah. Apa jugalah. Apa kulit buah. Pampers anak. Apa ni. Bangku buruk buang. Peti air pun dia jumpa dalam tu. Saya tanya dia balik. Peti air satu pintu ke dua pintu? Ada kata saya jumpa satu pintu je. Satu pintu pun padahlah. Seorang tak boleh bawa. Dua tiga orang usung. Pergi lempak dalam tu. Bila Allah bagi hujan pada kadar yang lebih sikit. Apa jadi? Banjir kita. Pasal apa? Zahar al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Hadu jadi melingkup di darat baik di laut baik ni. Pasal apa? Pasal tangan manusia. Pasal kita. Kita sendiri tak hati nak jaga benda ni. Kita pi humbankan peti air dalam longkang. Bila dia mai hujan lebih sikit kadar dia, kita menanggung akibat banjir itu. Islam ni tuan-tuan, dia sampai ke situ. Dia pi sampai ke sudut-sudut tu dia masuk. Dia nak bagi tahu bukan kepada orang Islam saja, kepada semua orang tak kira agama apa. Quran ni nak bagi jadi elok, bukan nak bagi lingkup. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Wa arsalna ar-riyaha lawaqih. Dan kami suruh beberapa awan yang menanggung air hujan bawa pada tempat yang dikehendaki. Ni, yang pokok hujan duk belarak pi tu tang mana dia nak pi tu Tuhan tentukan. Kita duk tengok duk mai ni. Ah, kata hujan lebat. Rupanya lintas hormat saja kat kita ni. Sungai Petani kena. Dia satu lintas hormat yang dia bagi. Kita kata pokok hujan main tu, biar angkat kain-kain baju, biar angkat. Dah, lintas hormat saja. Pasal apa? Tuhan abang dah. Hang hari ni Sungai Petani. Dia lalu kepala batas, apa-apa saja lah. Sungai Petani lah kena. Itu siapa punya kerja? Allah punya kerja. Tuhan bagi tahu macam tu. Fa anzalna minas samaa'i ma'a. Dan kami turun daripada langit itu akan air hujan. Fa asqainakumuhu. Maka kami tuang akan kamu akan dia, yakni akan hujan itu. Tuhan nak curah hujan tu tang mana? Itu kerja Tuhan. Wa ma antum lahu bikhazinin. Dan tiadalah kamu baginya, yakni bagi air hujan itu dengan menyimpan akan segala khazanah itu. Itu dia Tuhan kata. Adakah ayat ni bermakna kita tak boleh buat dam? Adakah ayat ni bermakna kita tidak boleh buat empangan? Ni, baca sekali lagi ayat ni. Tuhan kata apa? Wama antum lahu bikhazinin. Dan tiadalah kamu baginya. Yakni bagi ayat hujan itu menyimpan akan segala khazanah itu. Tuhan kata apa? Apa nak buat dam boleh buat. Kata, tapi dam itu tak akan memberi jaminan kepada apa. Salahkah kita buat dam? Tak salah. Tapi dam itu ataupun empangan itu bukan jaminan kepada Allah. Berapa banyak dam yang sampai masa dia Allah bagi kering. Tuhan nak bagi satu lesson, nak bagi satu pengajaran kepada manusia ni. Kata hampa disuruh fikir, suruh rancang, suruh rencanakan nak buat apa dan sebagainya. Tetapi last sekali, hak final Tuhan pegang. Hampa boleh buat dam, boleh buat empangan untuk nak takung air. Waktu kemarau, ada air boleh guna. Tapi ada masa Tuhan bagi satu pengajaran. Apa dia buat? Dam kering. Bila jadi macam tu, manusia kata, eh tak cukup rupanya mengkuang dam ni. Kita kena buat satu dam lagi. Manusia duk ingat lagu tu. Okey, buat lagi satu dam. Tak salah. Buat dam tu, bahkan bagus. Buat dam lagi satu. Dia bagi hujan mencurah-curah pula. Sampai kalau tak buka air empangan tu, dia boleh jadi apa? Dia boleh pecah empangan tu. Dia boleh membawa banjir satu negeri. Terpaksa pula empangan timah tasuh. Buka pula air. Buka-buka dia main sampai pokok macam pun tenggelam. Tengok tengoklah benda hadut jadi ni. Bila tengok benda ni jadi, dia relate balik. Dia kena kait balik dengan ayat Quran. Ha, ni rupanya yang Tuhan kata. Bukan salah buat dam tu. Tapi jangan lupa, kita buat apa pun, last kali Tuhan yang pegang. Sentiasa hati tu, Allahus Samad. Allah lah tempat kita bergantung last sekali. Ini usaha kita. Ini ikhtiar kita. Selebihnya Allah pegang juga. Kita kena bergantung kepada dia juga. Wa inna lanahnu nuhi wa numit wa nahnul warisun. Dan bahawasanya kami, yakni Tuhan yang menghidup dan mematikan. Dan kami yang waris pesaka sekalian makhluk. Oh, last sekali hidup mati kita ni kerja Tuhan. Tadi sahabat. Sama sekelah mengaji kuliah irsyad dulu. Meninggal di Matang Arab. Matang Pasir. Budak perempuan. Sama sekelah tu. Kenci maneh katanya. Kenci maneh. Kenci maneh ni tuan-tuan tahulah. Takut dengan gula. Bila kata kenci maneh ni, musuh dia nombor satu apa dia? Gula. Takutlah dengan gula ni. Pergi rumah orang, orang jamu ayam. Apa? FN. Sasi. Oh, dia kata, tak apa lah. Saya pusar lah duk abang saya. Padahal kawan kenci maneh. Takut dengan ayam tu. Dia kata kalau nak bagi juga, dia kata buah ayam, ayam suam sudah lah. Jadi kata puasa, kita ada tak tak puasa. Dah saya kerja mana? Hei bos. Oh, okey. Kita pun bagi ayam suam kat dia. Takut. Terlampau punya takut dengan gula ni sampai tak ambil gula, pengsan pula. Pasal apa? Pasal tak ada sugar dalam badan. Bila sugar tak ada dalam badan, collapse. Gula ada. Nampak tuan-tuan? Ini yang kata Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat tadi meninggal dia. Terlampau kontrol. Terlampau kontrol takut dengan gula ni. Tak ada sugar dalam badan. Collapse. Meninggal. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tengok Allah subhanahu wa ta'ala macam mana cerita dia. Dia kata, inna lanahnu nuhi wa numin. Kamilah yang bagi hidup, bagi mati siapa-siapa pun. Dan kami yang waris pesaka sekalian makhluk. Walaqad alimna almustaqdimina minkum. Dan sesungguhnya kami tahu segala orang yang dahulu kala daripada masa Adam dulu lagi. Tuhan kata apa? Hampa tak kenal lah. Kita ni kalau tanya kita kenal dekat lapis mana aja? Kita Syamsuri bin Ahmad. Ahmad bin apa? Ahmad bin Yunus. Yunus tu terwan lah. Yunus bin apa? Depa kata, dia main jawab depa kata lah. Pasti tak ada jumpa. Pasti Yunus tu pun tak ada jumpa. Mana nak pi atas pada Yunus? Kita kata, depa kata Yunus bin Yaqub. Oh, Yaqub bin apa? Oh, tu melawak kata. Mana kita nak pita lah. Kita ni, pengetahuan kita ni. Tu baru pengetahuan apa? Nak tahu nama aja. Tahu nama pun dekat tu yang boleh tahu. Belum tahu dia tu siapa lagi. Dia ni mai daripada mana? Tahukah mai daripada seberang? Mana kita tahu? Kan? Pengetahuan kita tu takat generasi tu aja. Tok Wan, Tok Nek. Atas pada Tok Nek. Yang orang kata nyang-nyang kita ni. Moyang kita pun kita tak tahu dah nama apa. Bukan kata kita. Ayah kita hidup dulu tanya ayah. Moyang saya dulu nama apa? Dia kata ayah pun tak. Tak tahu juga. Pengetahuan kita takat tu. Quran kata apa? Walaqad alimnal mustaqdimina minkum. Dan sesungguhnya kami, yakni Allah, tahu segala orang yang dahulu kala daripada masa Adam alaihissalam. Tuhan ni dia tahu seorang-seorang. Ni hari ni hak masih hidup di atas dunia hari ni dia ada berapa? 5 bilion orang. Ni hadu hidup atas dunia lah ni. Tak kira bangsa apa, tak kira duk ni negeri mana. Dia ada 5 bilion orang. Hadu hidup 5 bilion ni Tuhan kenal seorang-seorang. Eh, ayat ni kata bukan hak duk hidup lah. Ayat ni kata apa? Walaqad 'alimnal mustaqdimin. Kami tahu ni daripada Adam dulu ni. Adam dulu ni, bini dia siapa nama? Anak Adam berapa orang? Nama apa? Cucu Adam berapa orang? Nama apa? Tuhan ni, ilmu Tuhan ni, dia tahu seorang-seorang. Ini yang kata Allah Tuhan kita ni, dia macam tu. Padan ke kita nak pergi challenge dia? Kita nak pergi kata hukum dia tak sesuai? Padan ke? Itu cerita dia. Pengetahuan Allah, ilmu Allah ni, dia kata apa? Kami kenal ni, makhluk yang aku buat ni, aku kenal seorang-seorang. Sejak bila? Sejak aku jadikan Adam tu, aku kenal seorang-seorang. Kita jadi cikgu sekolah, tuan-tuan. Kita jadi cikgu sekolah. Bukan sikit dah hari ni, jumpa-jumpa main-main. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz ingat saya lagi tak? Ah, yang ni, yang teka-teki paling sakit jiwa yang ni. Manalah kita nak ingat? Berapa puluh tahun dah duk mengajar. Ustaz ingat dia lagi tak? Oh, kita pun buat-buat garu kening. Buat-buat garu kening. Masa macam beta ingat, ah, ustaz selalu macam ni. Dia kata, ustaz tak ada nak ingat lah. Saya bukan student glamour dulu. Amai. Ni, yang kata budak-budak ni. Saya bukan student glamour dulu. Alah, memanglah ustaz kalau roleng, ustaz ingat lah siapa dia ni. Ah, sekolah mana tu? Oh, tengok sekolah mana pun tak. Kita mengajar berapa sekolah dulu. Bukan mengajar satu sekolah tu aja. Oh, saya irsyad dulu. Oh, irsyad. Ang best dengan siapa? Ha, saya sebut satu nama ustaz. Duk cakap kat kita lepas tu. Saya sebut satu nama ustaz mesti tahu. Dia sebut satu nama. Oh, kita kata. Itu saya kata tak. Saya ni low profile. Ustaz kenal orang yang high profile. Ya, kenal lagi. Kenal lagi. Ustaz kenal orang high profile saja. Orang macam kami low profile ni ustaz. Bukan nak ingat. Siapa pun tak larang nak ingat. Ramai. Ramai tuan-tuan. Allah Subhanahu Wa Taala dia kenal daripada Adam alaihissalam. Dia kenal seorang-seorang. Bukan dia kenal anak siapa aja. Kita punya teruk kita hari ni, punya teruk kita ni, anak penakan pun tak kenal nama. Anak penakan pun tak kenal nama, tapi tahu anak siapa. Tengok ni atau ni anak abang kita hari ni ya. Kan? Nama-nama saya tanya. Nama apa ni? Hang nama apa? Baru tanya. Dia Muhammad. Muhammad apa? Abang Muhammad. Oh, okey. Minggu depan jumpa. Terlupa pula. Muhammad apa ada? Lemahnya kita ni. Nak beritahu kata lemahnya kita ni. Bila kita sedap lemah diri kita, kita sedaplah hebat Allah Subhanahu Wa Taala. Dia macam tu. Baik. Firman Allah, walaqad alimnal mustakhirin. Bukan setakat aku kenal seorang-seorang daripada zaman Nabi Adam alaihissalam, bahkan sesungguhnya kami tahu segala orang yang kemudian, yakni yang akan datang sehinggalah hari kiamat. Hak tak jadi lagi ni. Tuhan tahu lah. Anak kita ada berapa orang, hak berapa orang tu akan menikah dengan siapa, anak dia esok berapa orang, semua Tuhan tahu dah. Tak main lagi depan ni. Tuhan tahu dah. Itulah ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Terdahulu dan yang terkemudian. Semua ada di dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Wa inna rabbaka huwa yahshuruhum, dan bahawasanya Tuhan engkau itu yang menghimpun dan mereka itu pada hari kiamat. Pasal apa? Hari akhirat esok Tuhan himpun semua. Daripada Adam alaihi salam sampailah ni hak last sekali beranak mai sebelum tiup sangkakala kiamat ni. Semua akan berhimpun satu tempat, waktu berhimpun tu Tuhan kenal seorang-seorang. Dia hebat. Waktu berhimpun tu Tuhan kenal seorang-seorang. Seorang-seorang Tuhan kenal. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Itu sebab dalam hadis Nabi kata apa? Dalam hadis yang faidah suruh bagi nama elok-elok ni. Dia dapat anak, bagi nama elok-elok. Pasal apa? Nabi kata, innakum tud'auna yawmal qiyamah bi asma'ikum. Fa ahsinu asma'akum. Nabi kata, innakum hampa semua ni tud'auna, akan dipanggil yaumal qiyamah, pada hari kiamat esok, bi asma'ikum, dengan nama hak makpak hampa bagi atas dunia. Atas kita di hari akhirat esok nak dibicarakan, nak ditimbang amalan ni, Tuhan akan panggil kita dengan nama hak mak ayah kita bagi atas dunia. Fa ahsinu asma'akum, oleh itu elokkanlah nama kamu. Pasal apa? Pasal bila Tuhan panggil, kalau nama tu nama yang membawa makna tak elok, itu pun satu azab kepada kita di hari akhirat. Dipanggil kita ni dengan nama kita atas dunia. Kalau nama tu makna dia tak elok, panggil tu dah satu aib dah dekat kawan yang kena panggil ni. Aib dah, malu dah. Dulu ada orang bagi nama anak Nur Zina. Cahaya Zina. Cikgu panggil Zina ke dia. Tuan-tuan bayangkan dia nak menanggung nama tu. Sepanjang alam persekolahan, sepanjang dunia pekerjaan, orang panggil nama tu ke dia. Di sekolah daripada mula-mula masuk, tadika tu cikgu dah panggil Zina dah ke dia. Masuk sekolah, Zina. Dah sampai budak-budak kelas dah cerdik, dah tahu dah apa makna Zina tu. Kawan-kawan pun duk jijikkan dia. Walaupun dia boleh pergi angkat sumpah tukar nama, dia boleh pergi siput tu aja. Nur Zina Elias apa. Pergi siput tu duk ada ayo. Kita ingat main musim raya makan habis-habis dah pergi siput tu duk ada situ lah. Nur Zina duk ada situ lah. Elias apa. Tapi duk ada tu nak padam tak boleh tu. Punca dia pasal apa? Mak pak lah. Macam nak bagi nama dulu tak tanya habis-habis. Nah, ha, rupanya Nabi bagi tahu. Nabi kata innakum tud'auna yawmal qiyamah bi asma'ikum. Hampa akan dipanggil pada hari kiamat dengan nama hampa atas dunia ni. Fa ahsinu asma'akum. Bagi eloklah nama-nama hampa masa di atas dunia ni. Firman Allah wa inna rabbaka huwa yahsyuruhum, dan bahawa Tuhan engkau itu yang menghimpun akan mereka pada hari kiamat. Innahu hakimun alim. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan yang hakim, bijaksana pada perbuatannya, lagi amat tahu akan segala hal ihwal makhluknya. Nahu Allah ma'ana. Lepas ni insyaAllah kita sambung ayat. Walaqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun. Lepas ni dia main satu cerita pula. Dan sesungguhnya kami cipta manusia ini daripada tanah liat. Tuhan kata salsal min hama'in masnun. Kami cipta manusia ni daripada tanah liat. Bahkan dia satu tanah hama'in masnun, tanah hitam yang busuk. Ni asal-asal kejadian Adam dulu. Dijadikan satu dah daripada tanah ni, dah satu dah benda orang duk jijak. Jadikan pula daripada tanah tu hama'in masnun, tanah hitam yang busuk pula. Dia nak habang kata asal kejadian manusia ni cukup hina weh. Cukup hina. Adam dulu, Adam AS dulu ni pun dijadikan daripada tanah yang busuk. Mai zaman kita hari ini, asal kejadian apa dia? Min ma'in mahin. Quran kata daripada air mani yang hina. Kan? Sebahagian orang dia nak kupas tu hinanya air mani yang asal kejadian kita ni. Hina ni sampai tahap apa tuan-tuan? Kita duk makan air kacang, depa mai titik air mani titik masuk dalam air kacang. Makan tak air kacang tu? Tak ada, tinggal gitu. Hinanya ni asal kejadian kita ni. Depa mai bos titik masuk dalam air kacang tak makan dah mangkuk tu. Hinanya sampai macam tu. Tiba-tiba daripada asal kejadian yang hina tu pi jadi sombong, bongkok, angkuh, takabur dan sebagainya. Pasal apa jadi macam tu? Pasal dia melupakan asal kejadian. Ha, yang akan datang insya-Allah kita sambung bulan 3. Bulan 2 tak ada kuliah. Bulan 3 insya-Allah kita sambung, panjang umur sihat kita sambung. Walaqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun. Dan manusia dicipta daripada Tuhan. Lepas tu dia mainlah cerita. Cerita tentang wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Cerita pula jin. Allah ciptakan jin daripada api yang menyala. Nar ataupun min naris samum. Daripada api samum. Api yang menyala yang tak ada asap. Api kuat yang tak ada asap. Macam budak-budak anak kita duduk dalam makmal sains, duduk pakai bunsen, apa api bunsen tu. Dia menyala, tak ada asap api tu. Macam api peteri tu. Api orang duk welding tu. Tak ada asap. Semata-mata api. Itu asal kejadian jin. Dia kata. Lepas tu dia mai cerita. Dia mai cerita betapa iblis tak mau sujud kepada manusia ni. Pasal apa? Pasal iblis pandang jijik manusia dan asal kejadian dia. Dia pandang jijik. Dia kata, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Dia kata, ya Allah, aku bukan tidak mau patuh perintah engkau. Suruh hormat Adam ni. Tapi khalaqtani min nar. Aku jadi daripada api. Wa khalaqtahu min tin. Sedangkan Adam dijadi daripada tanah yang busuk hina. Mana mungkin aku yang hebat nak pergi sujud, nak pergi hormat orang macam ni. Sifat tu kita duk nampak ada pada iblis. Rupa-rupanya ada pada kita. Dia nak pergi buat tu. Rupa-rupanya sedar tidak sedar. Sifat tu ada kat kita. Automatik dia nanti main. Bila kita duduk di masjid nak semayang, dia duduk di risah, main duduk sebelah kita ni satu orang yang pada penilaian kita dia ni boleh tengok sifat tu ada tak ada kat kita. Dia pula mai dia duk buat lagu nak impik rapat dengan kita pula. Lagu nak pergi rapat sah pasal dia baru mengaji pasal fadilat sah ni. Dia lagu nak rapat kat kita. Kita mula duk balis tengok dia lagu macam nak telan, tak telan, nak telan. Itu pasal apa tuan-tuan? Pasal sifat iblis tu ada kat kita. Kita pandang hina dekat orang. Apabila satu sahabat Nabi SAW mai dekat Nabi. Dia kata dekat Nabi, ya Rasulullah. Innal rajul, dia kata sesungguhnya satu laki-laki ni, saubuhu hasanan wa na'luhu hasan. Satu orang laki-laki yang suka pakai baju elok-elok, suka pakai kasut elok-elok, adakah orang ini takabur? Dia tanya Nabi. Nabi kata, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Nabi kata, no, itu bukan takabur. Kalau dia suka pakai elok-elok, dia baju dia pakai elok, dia suka semua, dia mau elok, buat rumah bagi elok, beli kereta elok, dia jenis orang yang suka kepada elok-elok, adakah itu menunjuk kata dia takabur? Nabi kata dah, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Nabi kata Allah Ta'ala ini jamil, dia maha elok, yuhibbul jamal, Allah suka orang Islam yang elok-elok. Itu tidak jadi kesalahan, Nabi kata. Walakin, akan tetapi yang dikatakan takabur itu apa? Nabi kata dua. Yang pertama, batarul haq. Batarul haq. Maksud dia apa? Menolak kebenaran. Itu yang kata takabur. Orang main habak kata ni, ayat Quran ni. Kata lagu ni. Tak pakai. Orang main tunjuk kata ni, hadis Bukhari ni. Kata lagu ni. Tak pakai. Ini orang takabur. Yang kedua, yang kata takabur itu apa dia? Nabi kata, waghamtun nas, rin mimto, waghamtun nas. Dan dia suka peleceh orang. Dia suka pandang hina pada orang. Dia suka, ini takabur. Dia berasa dia tu hebat. Dia berasa orang ni tak ada apa. Dia berasa dia ni pandai. Dia kata orang tak tahu apa. Dia, ini yang dikatakan takabur. So Nabi SAW pesan benda ni. Dan benda ni adalah sifat yang ada kepada iblis dan syaitan. Laknatullah alaihim ajma'in. InsyaAllah kita sambung bulan 3. Lepas habis tu dia akan main kisah Ibrahim alaihissalam. Kisah Nabi Ibrahim ni dalam tak tahu berapa banyak surah. Dia ada ulang main kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa spesial Nabi Ibrahim ni? Sehingga kisah dia diulang-ulang sebut di dalam banyak surah. Selain daripada surah khas. Surah Ibrahim. Patutnya surah Ibrahim dah ada. Dah satu cukup dah cerita Nabi Ibrahim ni. Dah tuan-tuan. Buka surah ni ada cerita Nabi Ibrahim. Buka surah ni ada cerita Nabi Ibrahim. Siapa Nabi Ibrahim ni? Apa istimewa dia? Sampai hari ni orang duk pergi Mekah, Madinah, pergi buat haji, pergi buat umrah. Orang duk pergi tengok Kaabah. Kaabah yang diletakkan batu asas pembinaan dia oleh siapa? Oleh Ibrahim alaihissalam. Di satu hari kita baca satu hadis cerita tentang satu orang yang Nabi SAW habaq dekat sahabat lain. Nabi kata, aku nampak dia ni di hari akhirat esok, usus perut dia terborai keluar dan dia berjalan dalam keadaan mengheret usus dia. Siapa dia ni?